Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil'alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-16 dari bulan Jumada al-Akhirah 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 9 Februari 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah memasuki hadis yang ketujuh dari bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bab yang berkaitan dengan tata cara salatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang ketujuh atau hadis yang ke-84 datang dari sahabat yang mulia Al-Barra ibn Azib bin radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau mengatakan, ramaqtu salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fawajadtu qiyamahu faraq'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajilsatahu baina sajdataini fasajadatuhu fajilsatahu ma baina taslimi wal insiraf qariban minas sawa. Adalah aku yang telah memperhatikan secara menyeluruh tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yang aku dapatkan adalah lama berdirinya beliau, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, kemudian sujud, kemudian duduk, mabaina taslimi wal insiraf, ketika beliau akan melakukan assalam yaminan wa yasaran qariban minas sawa, semuanya kurang lebih memiliki jarak yang sama. Apabila beliau memiliki qiyam berdiri yang lama, maka rukuknya pun juga dilamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sujudnya mengikuti, i'tidalnya mengikuti, duduk di antara dua sujudnya mengikuti, dan yang seterusnya dari gerakan-gerakan arkanus shalah mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berdiri. Maka ketika beliau berdiri dalam keadaan ringan, bacaan-bacaannya pendek, maka begitu pula ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya juga memiliki jarak yang qasir, jarak yang pendek. Bismillahi taala, kita akan melanjutkan hadis yang ke-8 pada pertemuan malam hari ini. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda. Ikhwati fillah yarakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ke-8 atau dari silsilatul umdah min awwaliha hadis ke-85. Qala al-musannif alaihi rahmatullah an Thabitin Bunani, an Thabitin al-Bunani alaihi rahmatullah, an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, qala, beliau mengatakan, inni la alu an usalli bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, inni la alu an usalli bikum, sesungguhnya aku tidak akan memperingkas. La alu, alu itu maknanya adalah uqassir. Sesungguhnya aku tidak akan meringkas. Sesungguhnya aku tidak akan mempercepat. Sesungguhnya aku tidak akan menyingkat. An usalli bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Ketika aku mengimami kalian untuk mengerjakan salat sebagaimana dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami kami dalam salat beliau alaihi salatu wassalam. Qala Thabitun, kemudian al-Imam Thabit alaihi rahmatullah mengatakan, fa kana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Al-Imam Thabit alaihi rahmatullah dari kalangan a'immah at-tabi'in, murid-murid khusus dari para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa'ardahum, beliau mengatakan, kana Anasun yasna'u syai'an, adalah Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, mengerjakan di dalam salatnya beliau, yang la arakum tasna'unahu, yang aku tidak pernah melihat kalian mengerjakannya. Nanti akan kita ambil sebuah pelajaran, sebuah faedah, bagaimana salat di zaman tersebut itu sudah mulai banyak yang diringkas, banyak yang dipercepat, banyak yang disingkat. Yang seharusnya lama gerakannya dipercepat. Dari ucapan al-Imam Thabit alaihi rahmatullah ini, Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda mengerjakan tidak seperti apa yang kalian kerjakan. Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i intasaba qa'iman hatta yaqula al-qa'il qad nasi. Apabila beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda rafa'a ra'sahu minar ruku', mengangkat badannya, mengangkat tubuhnya dari gerakan ruku', intasaba qa'iman, beliau berdiri tegak, yakni pada saat i'tidal. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda berdiri tegak pada saat i'tidal, hatta yaqulal qa'il, sampai orang-orang yang menjadi makmum beliau mengatakan qad nasi, seakan-akan Anas bin Malik telah lupa. Nanti akan kita tafsirkan apa makna qad nasiya. Ada dua tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati makatha hatta yaqulal qa'il qad nasiya. Dan begitu pula ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda bangkit dari sujudnya, yakni duduk di antara dua sujud, makadha, beliau diam. Dan diamnya bukan duduk sejenak, bukan sebentar, tapi lama. Sampai-sampai orang mengatakan qad nasiya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda telah lupa. Ikhwati fillah yarakumullah, hadis yang ringkas pada riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah ini menunjukkan kepada kita tentang syahid, dukungan apa yang telah kita baca dari hadis yang ketujuh. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau mengerjakan al-i'tidal secara khusus dan al-jilsatu baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Dua gerakan ini yang difokuskan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, al-i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Sedikit dipanjangkan jaraknya, lebih lama berdirinya beliau dan duduknya beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dan di awalnya Anas ibn Malik sudah menyampaikan, inni la'alu la'uqassir, aku tidak menyingkat, aku tidak meringkas apa yang aku dapati dari salatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama kami ketika itu. Jadi memang demikian keadaan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gerakannya sama. Lamanya ketika berdiri alaihi salatu wassalam sama dengan sujudnya, sujudnya sama dengan duduk di antara dua sujudnya, begitu pula dengan i'tidalnya dan yang lainnya, memiliki gerakan yang hampir sama. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda menjelaskan bahwa i'tidal yang ternyata banyak dikerjakan secara ringkas, bukan hanya di zaman kita sekarang, ternyata dari zaman at-tabi'in melakukan hal yang demikian. Bahkan al-imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, terutama yang berkaitan dengan orang-orang yang mengikuti beliau, madhab Asy-Syafi'iyah. Karena kita harus membedakan madhab al-imam Syafi'i wa madhab Asy-Syafi'iyah. Begitu pula kita harus membedakan madhab al-imam Abu Hanifah wa madhab al-Hanafiyah. Kalau yang berkaitan dengan Asy-Syafi'iyah, al-Hanafiyah, al-Hambaliyah, al-Malikiyah, kalau ada ya dan tak marbutahnya, artinya itu adalah madhabnya orang-orang yang mengikuti, para pengikutnya. Bukan imamnya, bukan imam Syafi'i, bukan pendapatnya imam Malik, bukan pendapatnya imam Ahmad, bukan pendapatnya imam Abu Hanifah alaihim rahmatullah. Jadi belum tentu. Jadi kita harus teliti dalam membaca kitab-kitab fikih. Ketika disebut ini pendapat Hanafiyah, belum tentu itu pendapat imam Abu Hanifah. Ini pendapat Asy-Syafi'iyah, belum tentu itu pendapat imam Syafi'i. Di antara yang ternukil dari kitab-kitab Asy-Syafi'iyah, pengikutnya Imam Syafi'i atau murid-muridnya Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, mereka memiliki sebuah madhab. Annahum qalu bibutlani sholati bitatwilil i'tidal. Kaidah mereka adalah batal sholatnya seseorang apabila memperpanjang, memperlama i'tidalnya. Ini pendapat Asy-Syafi'iyah. Sekali lagi, Asy-Syafi'iyah, bukan al-imam Asy-Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'iyah yang notabene-nya adalah murid-murid al-imam Syafi'i memiliki pendapat berbeda ternyata dengan gurunya. Nanti akan kita bahas bagaimana pendapat imam Syafi'i. Asy-Syafi'iyah berpendapat butlan shalah, sholatnya batal. Ada seorang yang mengerjakan sholat, kemudian setelah rukuknya dia tidak lama. Banyak bacaan zikir, nanti insyaallah taala pun akan kita bahas apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau memanjangkan sujudnya, memanjangkan rukuknya, memanjangkan i'tidalnya, apa yang dibaca oleh beliau. Ada pendapat Asy-Syafi'iyah butlan shalah, batal salatnya. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di sisi mereka yang namanya i'tidal adalah ruknun qasirun. Ini kesimpulan mereka, i'tidal itu rukun yang singkat, enggak boleh diperpanjang, gak boleh diperlama. Seakan-akan itu hanya sekedar sebuah jarak istirahat antara seorang yang selesai melakukan ruku menuju sujudnya. Gak boleh lama-lama. Batal sholatnya. Butlan. Ternyata al-imam Syafi'i alaihi rahmatullah tidak berpendapat seperti apa yang mereka miliki pendapatnya. Al-imam Syafi'i alaihi rahmatullah di dalam karya beliau al-um, karya besar al-imam Syafi'i, semua orang yang menisbahkan dirinya kepada Asy-Syafi'iyah pasti mengetahui karya al-imam Syafi'i alaihi rahmatullah ini, al-um. Di dalam al-um beliau al-imam Syafi'i alaihi rahmatullah mengatakan, walau atalal qiyama bidzikrillah, walaupun seseorang memanjangkan pada saat dia i'tidal, memanjangkan, memperlama berdirinya dengan dia membaca zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, au yad'u, atau mungkin dia berdoa pada saat i'tidal tersebut, au sahian, atau mungkin keadaan lainnya dia lupa dia ketika sedang mengerjakan salat, saking nikmatnya salat akhirnya lupa, mungkin. Jadi tiga ihtimal, tiga kemungkinan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Seorang musalli memperlama i'tidalnya, sebab yang pertama karena berzikir kepada Allah. Sebab yang kedua berdoa. Sebab yang ketiga dia lupa dalam keadaan sholat. Jangan kita bayangkan, gak mungkin orang lupa dalam keadaan sholat. Lah, apa yang gak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-insan disebutkan oleh para ahli lughah, kenapa manusia itu dalam bahasa Arab itu disebut insan. Yusamma insanun insanan likathrati nisyanihi. Karena sering nisyannya. Nisyan itu bahasa Arab yang artinya lupa. Oleh karenanya kalau kita dapat dalam karya-karya para ulama menyebutkan al-insan mahalul khata' wan nisyan, sumbernya kelalaian dan sumbernya lupa. Manusia. Al-insan dari kata nisyan. Karena terlalu banyak lupanya, terlalu banyak lalainya, akhirnya mereka diberi nama di dalam bahasa Arab dengan al-insan. Ini tiga ihtimal, tiga kemungkinan, tiga sebab ketika seorang memperlama i'tidalnya. Wa huwa la yanwi bihil qunut, kata Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, dan dia tidak meniatkan sedikit pun untuk kunut. Karena ini yang didengung-dengungkan, yang digembar-gemborkan bahwa Imam Syafi'i menganjurkan untuk kunut di subuh hari. Ketika mengerjakan sholatul fajr, khususnya pada saat rakaat kedua dan yang seterusnya, mereka bawakan kalam al-imam syafi'i, fatwa al-imam syafi'i, fi'il al-imam syafi'i, perbuatan beliau dan yang seterusnya. Pembahasan yang berkaitan dengan kunut ini nanti akan datang sendiri pembahasannya. Al-muhim, secara umum, apa yang mereka nisbahkan, apa yang mereka sandarkan dan apa yang mereka fahami dari ucapan al-imam syafi'i, begitu pula hadis-hadis Nabi yang mereka jadikan sebagai dalih, semuanya ternyata berbeda dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Seorang yang berdiri lama pada i'tidalnya, Imam Syafi'i memberi isyarat kalau dia punya niat kunut enggak ada masalah. Karena kunut membutuhkan waktu yang lama, doa untuk menghancurkan musuh Allah, menghancurkan kufar, musyrikin dan yang seterusnya, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak ada niat kunut sama sekali tapi i'tidalnya lama, apa hukumnya? Kata beliau, karihat lahu dzalika wala i'adah. Ini yang harus digarisbawahi oleh para talabatul ilm. Menunjukkan sikap, menunjukkan kesimpulan, qaul, pendapat dari Imam Syafi'i alaihi rahmatullah berbeda dengan madhab Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah mengatakan tadi butlan, batal sholatnya kalau seorang memperlama i'tidalnya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan karihat lahu dzalik, dia telah melakukan hal yang makruh. Ditekankan lagi oleh beliau, wala i'adah, dan enggak perlu salatnya diulangi. Artinya apa? Artinya tidak membatalkan salat. Kalau pendapat Asy-Syafi'iyah yang katanya menisbahkan diri kepada Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, batal salatnya. Seakan-akan kita dibuat bingung oleh pendapat-pendapat yang tidak sejalan dengan imamnya. Inilah yang banyak terjadi, ikhwati fillah yarhamakumullah. Menisbahkan madhab Syafi'iyah, madhab Al-Hambaliyah, madhab Al-Malikiyah. Dan yang lainnya dari madhabul fuqaha hanya sekedar menisbahkan. Ternyata Imam Syafi'inya, Imam Maliknya, Imam Abu Hanifahnya, Imam Ahmadnya enggak berpendapat demikian. Ini yang banyak dijadikan celah oleh para mubtadi'ah, ahlul ahwa, ad-dhalal dan yang seterusnya. Mereka menisbahkan kepada a'immah padahal tidak. Seperti ini contoh kecilnya. Dalam masalah fikih, i'tidal dalam keadaan tawil al-qiyam atau tulul qiyam, berdirinya agak lama. Ternyata pendapat madhab Syafi'iyah dan Imam Syafi'inya sebagai sumber dari madhab tersebut berbeda. Oleh karenanya kita harus banyak belajar. Jangan hanya sekedar menelan mentah-mentah penjelasan dari sufiyah, penjelasan dari haula mubtadi'ah. Ini pendapat Imam Syafi'i, subuh hari al-fajr kunut. Ini pendapat Imam Syafi'i, angkat tangan ketika kunut. Ini pendapat Imam Syafi'i, merayakan maulid. Ini pendapat Imam Syafi'i, melakukan yasin dan yang seterusnya. Imam Syafi'i terus dijadikan sebagai tameng di tengah-tengah mereka. Ayo dibahas. Al-Um walhamdulillah dicetak dengan sekian banyak cetakan. Cetakan Mesir ada, cetakan Saudi ada, dan cetakan-cetakan yang lainnya ada, Lubnan. Ayo dibahas. Imam Syafi'i alaihi rahmatullah memiliki karya emas, Al-Um. Ayo kita bahas. Ilmiah, jangan hanya sekedar menisbahkan tanpa ada ujungnya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, sehingga pendapat Imam Syafi'i alaihi rahmatullah yang beliau seorang faqih, ketika beliau berijtihad maka dihadapkan dengan dua pilihan. Apabila ijtihadnya beliau benar maka beliau akan mendapatkan dua pahala, ijtihadnya beliau salah maka mendapatkan satu pahala tetap. Artinya tidak dicela. Beliau adalah seorang yang keliru. Beliau bukan seorang faqih. Beliau seorang yang jahil dan yang seterusnya. Bukan. Bukan demikian sikap Ahlu Sunnah ketika mendapati kesalahan dari para ulama. Apalagi mereka dikenal dengan tamasuknya bi sunnah, tamasuknya bi ahadithi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pendapat Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah yang dalam hal ini tidak sejalan dengan apa yang ada di sisi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, ya kita katakan kita lebih mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, khususnya Anas ibn Malik ketika mensifati bagaimana salatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan beriktidal dalam keadaan lama. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa Anas ibn Malik qad nasiya, telah lupa. Bagaimana ini? Pendapatnya Imam Syafi'i berbenturan seakan-akan dengan apa yang dilakukan oleh Anas ibn Malik. Yang kita ambil Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Imam Syafi'i manusia memiliki keutamaan yang luar biasa, al-faqih, al-allama, al-imam, seperti yang kita ketahui. Imam min a'immatis sunnah, bahkan imam min a'immatis salaf. Akan tetapi imam min a'immatis salaf juga memiliki kekeliruan dalam ijtihadnya alaihi rahmatullah. Apalagi pendapat yang mengatakan batalnya sholat seseorang yang memperlama iktidalnya, lebih tidak diterima lagi. Ikhwati fillah yarhamakumullah, sekarang apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau beriktidal dalam keadaan tulul qiyam, lama berdirinya as-sujud, lama berdirinya lama sujudnya, kemudian duduk di antara dua sujud, lama duduknya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah dalam Al-Fath jilid yang kedua halaman ke-337, beliau mengatakan fa kana idza atala al-qira'ata atala baqiyatal arkan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila memanjangkan bacaan Qur'annya beliau setelah Al-Fatihah, maka otomatis beliau akan juga memperpanjang baqiyatul arkan, rukun-rukun lain dari salat. Rukuknya diperpanjang, iktidalnya diperlama, sujudnya diperpanjang, kemudian duduk di antara dua sujudnya pun diperlama, tahiyatnya pun diperpanjang. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patokannya, barometernya adalah al-qira'ah, bacaan di dalam sholat. Setelah Al-Fatihah beliau membaca surat apa ini, panjang atau pendek? Kalau baca surat pendek berarti mengikuti, karena hampir sama semua jaraknya kurang lebih. Tapi kalau panjang, dipanjangkan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza akhaffaha akhaffa baqiyatul arkan, apabila beliau perpendek, beliau ringkas bacaan yang ada di dalam sholat tersebut, maka rukun-rukun yang lainnya pun diperpendek oleh beliau. Rukun-rukun yang lainnya pun diperpendek oleh beliau alaihi salatu wassalam. Faqad thabata annahu qara'a fi subhi bis saffat, dan telah datang riwayat yang thabitah, riwayat yang telah kokoh datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membaca surah As-Saffat di dalam salatul fajr, dalam salat subuh. Wa thabata fi sunan, dan telah datang riwayat-riwayat as-sahihah dalam as-sunan an Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik, annahum hazaru fi sujudi qadra asyara tasbihat. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda menunggu sujudnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai beliau membaca 10 kali tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dibaca 10 kali. Dan bacaannya bukan seperti mayoritas dari kaum muslimin atau seperti mayoritas dari kita membaca dengan cepat, dengan tenang membacanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, terus sampai 10 kali. Makan waktu cukup lama. Itu yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam salat subuh pada rakaat pertamanya beliau membaca As-Saffat, maka ketika sujudnya diikuti oleh Anas bin Malik ketika beliau makmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didapati oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda beliau sanggup untuk membaca tasbih sebanyak 10 kali. Ini khawatir filah yara'akumullah yang bisa dilakukan oleh seseorang. Artinya kita melihat keadaan imam, karena kita mengetahui bersama tasbihat di dalam rukun yang ada, apakah itu ruku, sujud, dan yang seterusnya, yang wajib adalah satu kali. Subhana rabbiyal azimu bihamdih, satu kali sudah cukup. Tapi kalau imamnya masih ruku, ya kita tambah yang kedua. Masih ruku lagi, tambah yang ketiga. Masih ruku lagi, tambah yang keempat. Terus, jangan ada batasannya, maksimal 3, enggak boleh 4, 5. Jangan. Anas bin Malik baca 10 kali. Mana yang lebih paham tentang syariat, kita atau Anas bin Malik? Enggak perlu dijawab. Begitu pula ketika sujud. Ternyata imam masih dalam keadaan sujud. Kita padahal sudah selesai, lengkap bacanya. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal. Selesai. Dengan cepatnya kita, seperti kebiasaan kita yang harus dirubah sebenarnya. Ternyata masih ada waktu, imam masih dalam sujudnya, kita tambah terus kelima, keenam, ketujuh. Kalau mau dimanfaatkan untuk yang lain, baca doa. Silahkan panjatkan doa. Karena ketika sujud, seperti yang sudah kita pelajari dari faedah yang disampaikan oleh Syekhuna Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamdani hafizahullah wa ra'ah, bagaimana ketika seorang sujud itu adalah maudhi'ul istijab ad-du'a, tempat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca doa. Apa yang kita hafal dari doa-doa di dalam Al-Qur'anul Karim, ihdinash shiratal mustaqim, agar kita dikokohkan di dalam shiratal mustaqim, baca ketika imam masih dalam sujudnya. Dzikir kita sudah selesai, yang wajib satu selesai, yang tiga sunnah pun selesai, 10 ternyata selesai, imamnya masih sujud, baca doa. Doa-doa yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan yang lain yang paling mudah untuk kita, syaratnya harus berbahasa Arab kalau kita lafadzkan dengan lisan kita. Tapi kalau mau di dalam hati, doa. Kita semua masing-masing punya hajat, masing-masing punya kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan hajat-hajat tersebut di dalam salat kita. Karena memang tempat salat itu, hukum asalnya salat itu adalah untuk ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ilmu lughah, etimologi bahasa, salat itu diartikan secara al-lughah adalah ad-du'a. Salat itu artinya doa. Karena memang dari awal sampai akhir isinya doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan dan rahmat dan barokah Allah untuk kalian semua. Doa. Dari awal pun demikian doa. Berapa kali kita membaca doa, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah berikanlah kami hidayah untuk bisa berada di shirath al-mustaqim, jalanmu yang lurus, dan yang seterusnya dari apa yang kita mampu untuk membaca zikir ataukah doa di dalam sholat-sholat tersebut. Ikhwat fillah rahimakumullah, datang sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh al-imam Abu Daud alaihi rahmatullah, begitu pula al-imam Tirmidzi wal-imam Ibnu Majah alaihim rahmatullah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, adalah Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, idza raka'a ahadukum, apabila salah seorang dari kalian melakukan ruku', faqala fi ruku'ihi, kemudian dia mengucapkan, membaca di dalam ruku'nya, subhana rabbiyal azim 3 marrat, dia baca zikir subhana rabbiyal azim 3 kali, faqad tamma ruku'uhu, sungguh rukuknya telah menjadi rukuk yang sempurna. Jadi tinggal seperti itu melihatnya, mengintrospeksi sholat-sholat kita. Sholat kita ini sempurna apa tidak? Ini hadis Nabi alaihi salatu wasallam di hadapan kita. Kalau ada seorang yang rukuk, kata beliau alaihi salatu wasallam, kemudian qara'a, dia baca dalam rukuknya subhana rabbiyal azim 3 marrat, faqad tamma ruku'uhu, telah sempurna rukuknya. Artinya setelah bacaan yang ketiga, silahkan dia mau bangkit dari sujudnya atau bangkit dari rukuknya menuju al-i'tidal, silahkan. Karena tamma ruku'uhu, sudah sempurna rukuknya. Wa dzalika adnahu wa idza sajada faqala fi sujudihi. Begitu pula di bawahnya. Apabila seorang mengerjakan sujud di dalam salatnya, dia membaca subhana rabbiyal a'la 3 marrat, dia baca doa subhana rabbiyal a'la 3 kali, faqad tamma sujuduhu, telah sempurna sujudnya. Artinya wajib 1, 2 sunnah, 3 sempurna. 4, manfaatkan waktu kalau memang masih ada, lebih sempurna lagi. 5, terus sampai 10. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang beliau kerjakan. Lebih sempurna lagi. Semakin banyak zikir, semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ikhwati fillah yarakumullah, hati-hati dari syubhat as-sufiyah. Ketika mereka mengeluarkan sebuah syubhat, khususnya berkaitan dengan zikir. Kata sebahagian mereka, Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, setelah mereka mengetahui kaidah yang ada di sisi Wahhabiyah, dalam tanda kutip, kaidah yang ada di sisi Ahlus Sunnati wal Jamaah, apa yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti bid'ah. Dan ini kaidah yang terlalu dipaksakan kepada akidah Wahhabiyah tadi, akidah Salafiyah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat beliau, dari sejarah-sejarah yang ada, tidak memakai al-qalansuwah, tidak memakai peci. Lantas apakah Salafiyun yang kata mereka Wahhabiyun mengatakan peci adalah bid'ah? Terlalu memaksakan kaidah. Seperti yang kita tahu, mikrofon, karpet dan yang lainnya dari perkara-perkara duniawiyah. Tapi mereka terlalu memaksakan, terlalu memojokkan Ahlus Sunnah, memojokkan Salafiyun, memojokkan dalam bahasa mereka Wahhabiyun dan yang seterusnya. Karena sebenarnya mereka gelisah, kenapa kok terlalu banyak orang-orang yang simpati dengan da'watus salafiyah? Ya, kita gak bisa melarang, ada orang yang bersimpati, kenapa kita harus melarang? Yang ada di sisi du'at as-salafiyin adalah menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah ala fahmi salafil ummah, selesai. Ada yang bersimpati, walhamdulillah, ada yang membenci pun, alhamdulillah, gak ada kekurangan bagi mereka, gak ada al-qasr wa taksir. Kalau ada yang membenci, itu memang jalannya dakwah. Kerikil-kerikil dakwah demikian. Nabi SAW, imamul dakwah salafiyah, menghadapi celaan demi celaan. Lantas kita siapa tidak mau mendapatkan celaan-celaan tersebut? Artinya memang ada. Maka setelah mereka mengetahui kaidah ini dan dipaksakan kepada sosok ahlu sunnah, kepada akidah salaf, mereka menyebarkan sebuah syubhat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah senantiasa membaca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya setelah sholat Al-Fajr, setelah sholat subuh. Sebagian mereka sendiri khilaf, berselisih. Ada yang mengatakan Syekhul Islam membaca 7 kali, ada yang mengatakan Syekhul Islam membaca 10 kali, ada yang mengatakan Syekhul Islam membaca sebanyak-banyaknya setelah sholatul fajr sampai matahari terbit. Nah, mulai syubhat ditebarkan ke tengah-tengah muslimin. Apakah ada amalan tersebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ada dinukilkan membaca Al-Fatihah sampai puluhan kali setelah sholatul fajr sampai matahari terbit. Ada? Enggak ada. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada membaca zikir Al-Fatihah sampai matahari terbit sebanyak-banyaknya? Enggak ada. Berarti apa? Bid'ah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, imam mereka, kata pihak-pihak tersebut, imamnya Wahhabiyah sendiri melakukan bid'ah. Berarti Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab juga melakukan kebid'ahan-kebid'ahan yang banyak, karena banyak sekali kaidah-kaidah baru. Enggak ada di zaman Nabi membagi tauhid terbagi menjadi 3 salasatu aqsam. Ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat, enggak ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Na'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Na'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Khususnya di dalam zikir, disampaikan oleh mereka bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah telah melakukan sebuah kebid'ahan, ini murni datang dari pemahaman mereka yang keliru. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam benar tidak melakukan hal tersebut. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat beliau tidak melakukan hal tersebut, benar. Tapi coba lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi para sahabat beliau yang senantiasa membaca Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, terus dibaca. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Diingkari oleh Nabi. Ini Al-Quran, kita suci kaum muslimin, kenapa dilarang? Orang kok gak boleh baca Al-Fatihah banyak-banyak itu, kenapa? Artinya dalam perkara zikir, dibebaskan oleh Nabi SAW, bahkan beliau SAW menyampaikan, ini adalah thulutsul Quran. Ini adalah sepertiga dari Al-Quran, Al-Ikhlas. Dibaca, disenangi oleh sebagian sahabat Rasul SAW. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan udzkurullaha dzikran katsiran. Dzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Zikran kathiran, tanpa ada batasan. Yang menjadi muskilah, yang menjadi permasalahan, yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW, zikir setelah sholat 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir, ditambah sampai 1000 kali. Ini yang menjadi muskilah. Sudah ditetapkan bilangannya oleh Nabi SAW, tapi yang tidak ada batasannya, tidak dibatasi oleh Nabi SAW. Mau baca Al-Fatihah, mau baca Al-Kafirun, mau baca Al-Ikhlas dan yang lain-lainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, silahkan membaca. Begitu pula ketika sholat, 3 kali membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, bukan batasan. Anas bin Malik melakukan lebih dari itu, karena memang di dalam sholat isinya zikir, doa, zikir, doa. Mau diisi dengan apa selain zikir dan doa? Masa orang gak boleh selesai Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, imamnya masih sujud, harus diam. Nah, kita manfaatkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yazalu lisanaka rataban li dzikrillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usahakan jangan sampai lisanmu itu kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan terus basah zikir, zikir, zikir kepada Allah. Sekian banyak keutamaan zikir. La ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Nanti dia akan dibangkitkan yaumul qiyamah dengan keadaan paling mulia, tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan dia kecuali orang-orang yang melakukan zikir yang sama. Artinya ada asalnya, ada pokok ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang banyak. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka jangan sampai ada hal yang bisa membuat bingung apa yang ada di benak-benak kita. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca 3 kali dalam tasbih rukuk, 3 kali tasbihnya sujud? Kok Anas bin Malik sampai melakukan 10 kali? Yang sampai ada celah-celah syaitan masuk ke dalam sanubari-sanubari kita. Ketahuilah bahwa yang berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala babnya luas, wasi'. Akan tetapi yang perlu kita fahami pula, kalau memang zikir ini babnya luas, artinya gak boleh kita mengingkari perbuatan satu orang dengan perbuatan yang lainnya, kita harus juga mengembalikan kepada sebuah kaidah yang ada di sisi Al-Quran, yang ada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkhususkan bacaan surat-surat tertentu, surat Yasin misalkan. Kalau misalkan surat Yasin dibaca dia terus ketika sholat fajr selesai. Kenapa dia ingin baca surat Yasin? Karena saya ingin menghafalnya. Setiap selesai sholat subuh dia baca surat Yasin, surat Yasin, surat Yasin. Atau mungkin qaf, ingin dia baca, ingin dihafalkan. Setiap ba'dal fajr dia baca itu. Silahkan. Akan tetapi yang diingkari apa? Yang diingkari oleh Ahlus Sunnah ketika Yasin tersebut atau surat-surat yang lainnya dibaca dengan dalil yang ada di sisi mereka. Apa dalilnya? Iqra'u ala mautakum surat Yasin, bacalah untuk mayit-mayit kalian, jenazah-jenazah di tengah-tengah kalian, baca surat Yasin. Ini diingkari oleh Ahlus Sunnah, oleh Ahlul Haq. Kenapa? Karena hadis tersebut tidak sahih setelah dipelajari. Hadis tersebut daif. Yang kita ingkari bukan bacaan Yasinnya, bukan suratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pengamalan mereka dari hadis dhaif tersebut. Itu yang kita ingkari. Harus kita bedakan, harus kita bahas secara ilmiah. Jangan dicampur aduk jadi satu. Itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah baca Al-Fatihah terus setiap ba'dal fajr boleh. Masa kita baca Yasin tiap malam Jumat enggak boleh? Silahkan baca Yasin tiap malam Jumat ya akhi. Tapi apa yang mendasari kalian membaca surat tersebut? Ini hadisnya. Ah, ini yang keliru. Hadisnya dhaif. Untuk apa diamalkan hadis yang dhaif? Baca tiap Rabu malam Kamis misalkan, atau Sabtu malam Ahad, baca foto. Gak ada larangan baca Al-Quranul Karim, kok dilarang? Memang gak ada yang melarang, siapa yang melarang? Yang kita larang, yang kita ingkari, mengamalkan hadis dhaif. Ini harus difahami. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, kita kembali kepada syarah dari hadis ini. Beliau mengatakan, wal amalu ala hadza inda ahli al-ilm, Dan para ahlul ilim, para ulama mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah, yakni pada dua gerakan salat i'tidal dan duduk di antara dua sujud dipanjangkan. Yastahibbuna alla yanqusur rajul fir ruku'i wassujudi min thalathi tasbihat, khususnya seorang yang sedang mengerjakan rukun yang berkaitan dengan ruku sujud jangan kurang dari 3 kali tasbih. Kalau 1 kali sudah cukup, sudah menggugurkan kewajiban, ayo tambah yang kedua. Eman waktunya. Ini zikir, tempat untuk seorang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waruwiya, dan telah diriwayatkan an Abdullah bin Al-Mubarak annahu qal, beliau mengatakan Abdullah bin Al-Mubarak alaihi rahmatullah, astahibbu lil imam atau astahabbu lil imami ayusabbiha 5 tasbihat. Aku menyukai apabila para imam-imam salat tersebut membaca tasbih dalam setiap rukunnya. Rukun-rukun salat, apakah itu ruku, sujud, i'tidal dan yang seterusnya, baca 5 kali tasbihat, 5 kali tasbih, ruku baca 5 kali. Ini yang disukai, saran, nasihat dari Al-Imam Abdullah bin Mubarak alaihi rahmatullah kepada para imam, kepada para imam, baca 5 kali. Agar apa? Agar makmum juga punya kesempatan lebih membaca tasbih dari 3 kali. Lebih banyak waktu untuk berdoa. Likai yudriku man khalfahu 3 tasbihat, agar orang-orang yang di belakangnya sebagai makmum bisa paling tidaknya membaca 3 kali tasbih. Karena kalau imamnya membaca hanya 3 kali tasbih, mungkin makmumnya baru 1 kali sudah i'tidal, makmumnya baru 1 kali baca tasbih saat sujud sudah duduk di antara 2 sujud, sayang. Maka a'immah disarankan oleh al-imam Abdullah bin Mubarak baca 5 kali tasbih. Subhana rabbiyal a'la baca 5 kali. Agar makmum berkesempatan untuk membaca tasbih yang sama pula. Ikhwati filahi ra'akumullah. Dari apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil. Ikhwati filahi ra'akumullah. Apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika beliau memanjangkan i'tidal dan duduk di antara dua sujud, kemudian al-Imam Mutsabit alaihi rahmatullah mengatakan fa kana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Aku mendapati Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda selaku sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu arda melakukan apa yang tidak kalian lakukan. Dijelaskan oleh al-Allamah Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wa ra'ah, fihi isy'arun bi anna man khatabahum kanu yukhilluna bi tatwilil i'tidal. Di dalam ungkapan al-Imam Mutsabit Al-Bunani alaihi rahmatullah terdapat sebuah pesan bahwasanya yang terjadi di tengah-tengah mereka, yakni di zaman at-tabi'in alaihim rahmatullah, kanu yukhilluna bitatwilil i'tidal, mereka banyak mempersingkat rukun i'tidalnya. Jadi i'tidal dianggap sebagai ruknun qasirun, rukun yang singkat, pendek, enggak pernah diperpanjang oleh mereka. Wala yutilunal julus baina sajdatain, bahkan mereka pun memiliki sebuah kebiasaan untuk tidak duduk lama pada saat duduk di antara dua sujud, singkat semuanya, i'tidalnya cepat, duduk di antara dua sujudnya juga cepat di zaman at-tabi'i. Walakinna sunnah, kata beliau, akan tetapi apabila sebuah sunnah, sebuah ajaran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza thabatat, sudah dilakukan oleh Anas bin Malik, disampaikan bahkan dikerjakan di hadapan mereka oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, la yubali man tamassaka biha bi mukhalafati man khalafaha. Maka sosok Anas bin Malik mengajarkan dia atau beliau radhiyallahu taala anhu arda tidak akan peduli kepada kebiasaan yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan at-tabi'in menyingkat i'tidal, menyingkat duduk di antara dua sujud, enggak dipedulikan oleh Anas bin Malik. Tetap beliau akan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yubali man tamassaka biha bi mukhalafati man khalafaha. Siapapun yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harus mendapatkan sebuah nasihat. Dan nasihat yang dilakukan oleh Anas bin Malik langsung dalam bentuk fi'lan, perbuatan. Dan faedah ini disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athiyubi hafizahullah wa ra'ah menukilkan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fatah jilid yang kedua halaman ke-288. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka faedah penting yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda adalah mendobrak kebiasaan yang ditinggalkan di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Kebiasaan di zaman Nabi salat seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, i'tidalnya lama, duduk di antara dua sujudnya lama. Tapi masa fitnah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Ini gambaran secara umum ikhwati fillah rahimakumullah. Jangan kita sampai bingung, kenapa kok zaman tabi'in seperti itu, seakan-akan meninggalkan sunnah Nabi SAW. Bukan demikian, yang harus kita fahami. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang banyak. Dengan maknanya bahwa beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardhah adalah babun, sebuah pintu yang bisa mencegah derasnya gelombang fitnah di tengah-tengah umat. Ini disifati oleh Nabi SAW. Umar bin Khattab diibaratkan sebagai sebuah pintu, yang mana pintu ini bisa mencegah derasnya gelombang fitnah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di tengah-tengah umat. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah terbunuh oleh seorang Majusi, terbunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah, syahid beliau ahlul jannah seperti yang kita ketahui bersama, terbunuh, maka seakan-akan arus gelombang fitnah yang ditahan oleh Umar bin Khattab karena sudah tidak ada lagi yang menahannya, yang mencegahnya, maka mengalir terus deras, sederas-derasnya arus gelombang fitnah yang luar biasa derasnya, sampai terjadi fitnatul khawarij. Kita tahu bagaimana sejarah khawarij yang menzalimi Uthman ibn Affan Dhunnurain, pemilik dua cahaya, menantu Nabi SAW. Itu terjadi fitnahnya setelah Umar ibn Khattab wafat. Artinya apa? Artinya benar apa yang disifati oleh Nabi SAW, bahwa Umar ibn Khattab sebagai pintu penyangga mencegah sekian banyak fitnah. Ketika beliau sudah wafat, mengalir terus sampai, jangankan zaman tabi'in, zaman Utsman bin Affan tersebar fitnah, zaman Ali bin Abi Thalib lebih lagi, terus sampai zaman tabi'in demikian, sampai di zaman kita sekarang ya sudah enggak ada hitungannya lagi, fitnah demi fitnah, badir bil amali fitanan dan yang seterusnya, kita ilalil mudlim, demi potongan malam fitnah itu, terlalu deras arus fitnah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada di tengah-tengah muka bumi ini, pasti akan ada karena sang pintu sudah wafat sebagai syahid. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, di zaman tabi'in pun demikian. Artinya jangan kita sampai, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Naam. Mereka adalah sebaik-baik generasi, generasi para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, generasi emas. Jangan kita campur adukkan pemahaman kita. Mereka sebaik-baik generasi. Naam. Kenapa? Karena dekatnya jarak mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibandingkan kita 1441 tahun ini sangat jauh sekali. Jaraknya para sahabat dengan Nabi, jaraknya para tabi'in dengan Nabi, jaraknya para atba' tabi'in dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dekat. Makanya mereka diberikan rekomendasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak bisa menutup sebuah kemungkinan dan sebuah kenyataan realita yang ada. Bagaimana arus-arus fitnah tersebut sangat deras di zaman tersebut, bahkan sampai ke zaman kita sekarang. Arus fitnah di zaman Uthman bin Affan sampai terbunuh, Ali bin Abi Thalib terbunuh, belum lagi nanti Al-Hajjaj bin Yusuf, sekian banyak ulama, sekian para sahabat dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Bahkan kitab-kitab para ulama, riwayat-riwayat mereka sudah enggak ada harganya di hadapan Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Lautan berubah menjadi merah saking banyaknya darah yang ditumpahkan. Tapi zaman keemasan, naam zaman keemasan. Kenapa disebut zaman keemasan? Karena dekat. Jangan kita anggap zaman sahabat zaman emas, zaman tabi'in zaman emas, atba' tabi'in zaman emas, berarti tidak ada kebid'ahan. Ini pemahaman yang keliru. Bid'atul khawarij ada di zaman-zaman tersebut. dan muncul ketika mereka membunuh, menghabisi dengan zalim mur'iyadzubillah Utsman bin Affan. Maka kita jangan sampai memahami dengan pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Kembalikan semua pemahaman yang ada di tengah-tengah kita dalam syariat Allah kepada pemahaman para sahabat dan orang-orang yang setelahnya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, a'immatus salaf, atba' tabi'in dan yang lainnya, at-tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Tapi ada juga zaman fitnah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Salah satunya meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkaitan dengan i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Ikhwati fillah yarakumullah, faedah yang terakhir adalah ketika Thabit Al-Bunani radhiyallahu ta'ala anhu ardhah atau alaihi rahmatullah lebih tepatnya, beliau mengatakan orang-orang yang berada di sekitar Anas bin Malik ketika melihat Anas bin Malik mendobrak kebiasaan mereka yang menyingkat i'tidal, menyingkat duduk di antara dua sujud dengan i'tidal yang lama dilakukan oleh Anas, duduk di antara dua sujud yang lama dilakukan oleh Anas, orang-orang di sekitar beliau mengatakan qad nasiya, beliau telah lupa. Telah lupanya beliau disebutkan oleh Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah ada dua kemungkinan. Yang pertama, nasiya wujubul huwi ila sujud, ketika beliau lupa bahwa beliau masih memiliki kewajiban untuk sujud dalam menyempurnakan sholatnya. Ini ihtimal yang pertama, kemungkinan yang pertama. Beliau lupa kalau wajib mengerjakan sujud. Saking semangatnya untuk menghidupkan. Ini sunnah Nabi yang banyak kalian tinggalkan. Ini sunnah Nabi yang banyak kalian telantarkan. Lupa beliau harus sujud. Kemungkinan yang kedua, kata Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah, wa yahtamilu ayyakunal murada annahu nasiya annahu fi salatin. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardah benar-benar lupa bahwa beliau sekarang, yakni saat itu, sedang dalam keadaan sholat. Beliau lupa dalam keadaan sholat. Ini dua ihtimal yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah. Dari dua ihtimal ini, dari dua kemungkinan ini, menunjukkan kepada kita bagaimana hirsu Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, semangat yang luar biasa yang datang dari sisi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda dalam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadikan kebiasaan para tabi'in berubah. Jangan lagi kalian meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi kerjakanlah apa yang aku contohkan ini. Ini yang disampaikan dalam pesan perbuatan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Ini ikhwati fillah yarakumullah yang bisa kita bahas pada malam hari ini biidznillahi taala, yang berkaitan dengan asilah, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dars pelajaran akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yarakumullah.